keadaannya. Cinta ini memiliknya. Aku mohon lepaskan diriku. Ku tak mau kamu jadi terabaikan. Jadi alasan untuk aku berpaling dari dirimu. Aku yakin kau berhati besar untuk merelakan diriku dengannya. Aku benar-benar cinta, benar-benar cinta padamu. Tahu pasti menyakitkan, tapi ini keadaannya. Cinta ini memilihnya. Aku mohon lepaskan diriku. Ku tak mau kamu jadi terabaikan. Jadi alasan untuk aku berpaling dari dirimu. Aku yakin kau berhati besar untuk merelakan diriku dengannya. Aku benar-benar cinta.